Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih dalam pembahasan bab man da'a fi ghairihi min ad-du'a, hadis yang telah kita sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampaikan penjelasan dari hadis, kemudian faedah yang bisa diambil, dipetik dari hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah atau buah dari hadis ini. Yang pertama, bayanu tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanu tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang tawadu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadu'nya di mana disebutkan tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memuji kesabarannya Yusuf alaihissalam di penjara, dipanggil oleh raja untuk keluar, namun beliau menolak, ingin perkaranya itu menjadi jelas, tidak mau dikeluarkan karena pemaafan, tapi dengan bukti bahwasanya beliau tidak bersalah. Sedangkan Rasul mengatakan, kalau sedangkan aku, kalau aku dipanggil untuk keluar, la ajabtu la asra'tu fil ijabah, aku akan segera memenuhi panggilan itu. Dan juga pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya, saya dari kalangan anbiya, pada Nabi Lut, yang orang menyangka bahwasanya Nabi Lut alaihissalam itu meminta pertolongan, bantuan, perlindungan kepada keluarga, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Beliau menyebutkan rahmatullah Lut. In kana ya'wi ila rukn syadid. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu'nya, beliau dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat muttafaqun alaih, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yanbaghi li'abdin ay yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Rasul mengatakan, layak bagi li'abdin, tidaklah sepantasnya seorang hamba ayakula, untuk dia mengatakan ana, aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta, Nabi Yunus. Dalam riwayat yang lain, la tufadiluni ala Yunus ibn Matta. Padahal Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ittifaq ummah bahwasanya afdhalul khalq adalah Rasulullah SAW, sayyid para nabi dan para rasul. Tapi beliau ketika disebutkan beliau lebih mulia daripada Nabi Yunus, dengan tawadhu'nya dan mengatakan seperti, jangan kalian utamakan aku dibanding Nabi, dibanding Yunus Ibn Matta. Tidak tahu, tidaklah sepantasnya seorang hamba mengatakan saya lebih baik daripada Yunus. Padahal ya, kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia, benar. Namun karena tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ucapkan seperti itu. Di sini menjelaskan bagaimana tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak-anak Adam yawm al-qiyamah wala fakhr. Aku tidak berbangga. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bayanu fadli Yusuf, penjelasan tentang keutamaannya Nabi Yusuf alaihissalam, wa bayanu sabrihi wa izzatihi wa thabatihi, dan penjelasan tentang bagaimana kesabarannya tinggal dalam penjara beberapa tahun dan sudah mau dikeluarkan, beliau menolak, irji ila rabbik, mengatakan kepada utusan raja, kembailah engkau kepada tuanmu. Dia bersabar dalam penjara, wa'izzatihi, dan kemuliaannya, beliau adalah nabi, anak dari nabi, ayahnya seorang nabi, kakeknya, kakek ayahnya, atau bapak dari kakek dari ayahnya juga nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Yusuf, Ibn Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, wa thabatihi, dan thabatnya, kokohnya beliau di atas akhlak al-haq, ya tidak mau mengikuti permintaan dari Imra'atul Aziz, istri raja, dan rela di penjara, dan lebih memilih penjara dibanding mengikuti ajakan. Yang ketiga, daruratul ihtimam bil ashirah fi da'wati ila Allah ta'ala wa fi al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Daruratul ihtimam, sangat pentingnya, sangat utamanya ihtimam, perhatian, bil ashirah, kepada keluarga, fi da'wati ilallah, dalam dakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah penting dan utama bagi seseorang itu untuk ihtimam, untuk dia memperhatikan, bahkan lebih mendahulukan dakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum yang lain. Daruratul ihtimam bil ashirah, sangat pentingnya perhatian kepada keluarga dalam dakwah ke jalan Allah, di dalam amr bil ma'rufi dan nahi al munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa ta'awun al birri wa taqwa, dan ta'awun di atas al bir, kebaikan dan taqwa. Wa dhalika yakunu 'izzan lid da'i, dan ini itu akan menjadi izzan, menjadi kemuliaan, menjadi kekuatan bagi seorang da'i. Kalau dia dakwah keluarganya dan keluarganya menerima dakwah tersebut, maka akan menjadi mulia, akan didukung oleh keluarga-keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu al-aqrabin yang dekat. Fabada bihim Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan itu kepada keluarganya terlebih dahulu. Beliau dakwah sirri-sirrian, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun, 3 tahun. Beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, mendatangi seorang, mendakwahi orang per orang. Tapi dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, dakwah di hadapan manusia, Rasulullah memulai dakwah kepada keluarganya, dikumpulkan, naik ke tempat yang tinggi lalu menyampaikan. Dan sebagian mereka menolak, di antaranya Abu Lahab, bahkan marah. Alihada jama'atana, apa kadang-kadang ini kau mengumpulkan kami, ta'aban lak ya Muhammad. Itu ucapannya kepada Rasulullah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala surah Al-Lahab. Jadi dimulai dengan keluarga, ihtimam dakwah kepada keluarga. Karena kalau keluarga sudah menerima dakwah, itu akan menjadi penopang dalam dakwah, penolong dalam dakwah, kemuliaan bagi seorang dai. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki keluarga yang mulia, sebagainya mereka menerima dakwahnya Nabi SAW, paman-pamannya Hamzah, ada Abbas, sehingga menjadi kuat bagi seorang dai ketika keluarganya itu menerima dakwahnya, akan membela nya. Karena akan menjadi himayah fi dakwah, menjaga dalam dakwah. Dan juga dakwah kepada laqarib, kepada kerabat yang dekat, kepada orang tua, kepada saudara, itu adalah dimintai pertanggungjawaban. Kalau Allah Subhanahu wa taala da'watul aqarib mas'uliyah, yang pertama bagi seorang dai. Man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahir hadis. Wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulah wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang ketiga, yang keempat, faedah yang keempat bisa kita ambil dari hadis. Laysa fil hadith i'tirad an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Lut biqouli wa rahmatullahi ala Lut. Dalam hadith ini tidak ada i'tirad, tidak ada sanggahan dari Nabi SAW, tidaklah mengandung di dalamnya itu sanggahan atau kritikan dari Nabi SAW terhadap Lut. Biqouli wa rahmatullahi ala Lut, dengan ucapan beliau, semoga Allah merahmati Lut. Nah, Lut mengatakan seperti itu bukan berarti beliau tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. bukan berarti beliau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Batin beliau tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma secara zahirnya dia mengucapkan itu. Sebagaimana kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, kenapa beliau mengucapkan seperti ini? Dia ingin menunjukkan, ingin menolong tamunya. Tapi beliau tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keluarga yang bisa membela. Dan beliau meyakini Allah Subhanahu wa taala aqwa wa az. Di antara faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis ini, dan kita masuk ke bab berikutnya, bab an-nakhilatu min ad-du'a, bab yang baru, bab an-nakhilatu min ad-du'a. An-nakhilah itu adalah sama dengan al-ikhlas, maknanya al-ikhlas, al-ikhlas khalisah. An-nakhilatu min ad-du'a, ikhlas di dalam doa, ikhlas dalam doa, doa yang ikhlas panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila al-khalis ma yada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas memurnikan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yudhir iftiqarahu, dan menampakkan merasa butuhnya dia ilaih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu min niyyatihi ay ya'rifahu an-nas du'aahu wa dzikrahu lillahi Subhanahu wa taala, dan tidak dalam niatnya itu agar manusia mengetahui doanya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ikhlas di dalam doa kepada Allah, dia tidak menampakkan di hadapan manusia dalam doanya, memperdengarkan manusia doanya supaya manusia mengetahui dia orang yang banyak berdoa kepada Allah atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginannya itu, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nakhilah min ad-du'a, ya. Ikhlas di dalam doa. Orang yang ikhlas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Umar ibn Hafs ابن قياس ابن طالق ابن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي الثقة قال حدثنا أبي حفص بن قياس حفص ابن قياس أبو عمر الكوفي ثقه juga ثقه cuma hafalannya berubah, berubah sedikit ketika di akhir-akhir umurnya, ketika sudah tua. Dan ini banyak dari kalangan ahlul hadis, ketika sudah tua itu hafalannya sudah tercampur-campur, maka ketika diketahui si fulan meriwayatkan kepada si fulan, di saat taghayyara hifdhu, berubah hafalannya, hadisnya enggak diterima. Kalau dia menerima hadis dari si fulan, setelah tua, setelah tercampur-campur hafalannya. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi sudah sini kita lewat ni thiqah hafid kemudian orang yang wara lakinnahu mudallis tapi dia mudallis قال حدثني مالك ابن الحارث مالك ابن الحارث السلمي الكوفي ثقة عن عبد الرحمن ابن يزيد دري عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي من التابعين من أوسط التابعين Kalau Amash Sulaiman bin Ibn Mihran itu min sigari tabi'in. Abdurrahman Ibn Yazid An-Nakhai ini dari min lawsat tabi'in. Qal berkata Abdurrahman Ibn Yazid An-Nakhai Abu Bakar Al-Kufi Niyathika كان الربيع يأتي القمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسل إلي فجاء مرة ولست ثمة فلكيني القمة وقال لي ألم ترى ما جاء به الربيع كتا عبد الرحمن بن يزيد كان الربيع dulu Rabi' ya'ti al-qamah yaum al-jum'ah itu biasa dia mengunjungi al-qamah al-Rabi' ibnu Huthyam Khuzaim ya al-Rabi' ibnu Khuzaim ya'ti al-qamah datang kepada Al-Qamah Al-Qamah ibn Qais Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai Ammu Abdurrahman ibn Yazid pamannya Abdurrahman ibn Yazid Al-Qamah ini pamannya Abdurrahman ibn Yazid Abdurrahman ibn Yazid menceritakan dulu Rabi' ya, ibn Khuzaim biasa mengunjungi Al-Qamah Ibn Qais yaumal jum'ah di hari Jum'at fa'idha lam akun thammata kalau aku tidak ada di sana thammata hunak nanya jika aku tidak ada di sana ketika Rabi' datang mengunjungi Al-Qamah aku tidak ada di sana arsalu ilayya mereka mengutus utusan untukku supaya datang situ. Faja'a marratan walastu thammata. Kemudian datang lain kali, kalilah yang lain, datang kali yang lain, datang di lain waktu, datang lagi mengunjungi Al-Qamah. Walastu thammata dan aku pun tidak ada di sana. Falaqiyani al-qamah. Kemudian al-qamah bertemu denganku. Waqala li dan dia berkata kepadaku. Alam tara ma ja'a bihi ar-rabi'? Tidakkah engkau mengetahui apa yang dibawa oleh ar-rabi'? Karena kamu enggak ada di sana. Ketika datang Alam tara ma ja'a bi ar-rabi' Qala alam tara aktsara ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatahum wa ma aqalla ijabatahum. Kemudian dia mengatakan, alam tara, tidakkah engkau melihat aktsara ma yad'un nas, alangkah banyaknya doa-doa yang dipanjatkan manusia, wa ma aqalla ijabatahum, dan alangkah sedikitnya dari doa-doa yang dipanjatkan itu dikabulkan. Tidakkah engkau melihat atau engkau mengetahui banyaknya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, dipanjatkan manusia, dan alangkah sedikitnya diijabah, dikabulkan doa-doa mereka. وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala لا يقبل إلا الناخلة. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima doa kecuali doa yang ikhlas dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diterima oleh Allah. Qultu, aku pun mengatakan, siapa di sini? Abdurrahman ibn Yazid, ya perawi hadis ini. Qultu, awalaysa qad qala dhalika Abdullah, kata Abdurrahman ibn Yazid, bukankah Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, ini maksud sini Abdullah ibn Mas'ud, telah mengatakan yang demikian itu. Karena semua ini adalah murid-muridnya. Abdurrahman ibn Yazid, Rabi ibn Khuthaim, Al-Qamah ibn Qais, itu semua muridnya Abdullah ibn Mas'udin, sahabi. Qala wa ma qala, kata Al-Qamah, wa ma qala, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Qal, maka qala Abdurrahman, qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yasma'u Allahu min musammi'in wala mura'in wala la'ibin illa du'a illa da'in da'a yathbutu min qalbihi. Qala Abdullah, berkata Abdullah, ya Abdullah bin Mas'ud, la yasma'ullahu min musammi'in. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengar orang yang berdoa kepadanya dan maksud memperdengarkan doa tersebut. La yasma'ullah, Allah tidak mendengarkan, Allah tidak mengijabah. Allah tidak mengijabah, mengabulkan doa min musammi', doa orang yang memperdengarkan doanya, berdoa dengan maksudnya supaya doanya itu didengar oleh manusia, tidak ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala. Wala mura'in, dan juga mura'in orang yang riya, berdoa supaya dipuji oleh Allah, oleh manusia, supaya dipuji oleh manusia, mura'in. Wala la'ibin, dan juga la'ibin, doa dari orang yang la'ibin, main-main, tidak serius dalam doa. Illa da'in, kecuali da'in, orang yang berdoa, da'a yathbutu min qalbihi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yathbutu min qalbihi, dengan hati yang mantap. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang kokoh, yang mantap. Qala fa dzakara Al-Qamah, kemudian Al-Qamah pun mengingat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala itu. Qala na'am, dia mengatakan ya, dia pun mengatakan ya. Hadis ini hadis yang atau asar yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi dalam hadis ini disebutkan tentang doa yang ikhlas. Doa yang diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dia ingin memperdengarkan kepada manusia doanya dan zikirnya tersebut, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyangka ini dia sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, dia menyangka dia orang yang tadarru, orang yang betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diharapkan itu, yang diinginkan itu didengar oleh manusia dan dipuji oleh manusia doanya. Fala yasma Allahu minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doanya. Allah tidak mengabulkan doanya. Ay la yaqbalullah du'a. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya dan zikirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan thawab, pahala dari doa dan zikirnya tersebut. Dan orang itu tidak akan merasakan kelezatan dalam bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ikhlas. Kita mendapat orang-orang di dalam berdoa kepada Allah difasih-fasihkan. Dilagu-lagukan doanya sangat panjang. Dalam keadaan dia tidak paham. Sampai tangan itu capek untuk ngangkat. Saking panjangnya doanya. Hatinya lalai dalam berdoa. Pikir doanya atau pikir yang lain. Lisannya mengucapkan doa-doa yang bagus doanya. Tapi hatinya lalai. Tidak fokus kepada doa. Nah, mikirnya yang lain. Sambil digoyang-goyangkan kepalanya. Kelihatannya ikhlas. Padahal dia yang memperdengarkan kepada manusia. Bahwasanya dia adalah orang yang bagus dalam berdoa. Panjang kalau berdoa. Doanya macam-macam. Hafal doa-doa, menunjukkan dia orang yang ikhlas dalam berdoa, sambil diiringi dengan tangisan-tangisan, padahal apa, mendapatkan pujian manusia, biar disangka orang ikhlas dalam doa. Dalam hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Tirmizi dan disanadkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan antum, kalian itu muqinun bil ijabah. Kalian itu yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, dan ketahuilah, an Allah Subhanahu wa taala la yaqbal atau la yastajib du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, inna allaha la yakbalu, sungguhnya Allah tidak menerima doa. Dalam riwayat la yastajib, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengabulkan doa min qalbin ghafirin lahin, dari hati yang lalai. Maka kalau berdoa, diikutkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap hati kita, tidak lalai hati kita dari apa yang kita minta kepada Allah, dan yakin doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Orang-orang yang berdoa hanya karena ingin didengar. Dia ingin memperdengarkan doanya kepada orang lain. Dan bangga kalau disuruh. Antum, ya kiai, doa, ya ustaz, doa. Di majelis-majelis, oh dia bangga disuruh berdoa. Kesempatan memperdengarkan kemampuan, keahlian dalam berdoa. Dengan menghafal lafaz-lafaz doa yang beragam. Tapi tujuannya adalah ingin memperdengarkan kepada manusia. Ingin pujian dari manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menerima doa-doa seperti itu. Maka di sini disebutkan alangkah banyaknya manusia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan alangkah sedikit diterima doa-doa tersebut. Kenapa? Karena tadi sum'ah wa riya wa la'ibin ghafilin. Naam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Soal ta'ala kita akan lanjutkan penjelasan dari asar ini di kesempatan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.